Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga demikian berselawat dan berdoa keselamatan yaitu salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berusaha untuk senantiasa ikhlas di dalam melaksanakan ibadah yang sangat mulia ini, yaitu ibadah mempelajari ilmu syar'i, terlebih lagi ilmu yang terkait dengan hak Allah yang terbesar yaitu tauhid, dan juga demikian berusaha untuk sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempelajari ilmu tauhid ini. Wallahi, sungguh inti dari sebuah amal ibadah, termasuk ibadah yang sedang kita lakukan ini, yaitu belajar ilmu syar'i, adalah pada dua perkara tersebut, yaitu keikhlasan dan kesesuaian tata caranya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jagalah keduanya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang telah lalu telah selesai dalil-dalil kita pelajari tentang bab yang ke-8, yaitu ruqyah dan tamimah. Namun ada satu kalimat yang belum kita pelajari, yang ini sangat penting artinya di dalam mengetahui tentang jenis jimat, yaitu perkataan pada akhir bab, perkataan Ibrahim ibn Nakhai. Walahu an Ibrahim kanu yakrahuna at-tamaim kullaha min al-Qur'an wa ghairi al-Qur'an, dan diriwayatkan oleh Waqi' pula dari Ibrahim An-Nakhai, yaitu seorang imam besar di kalangan tabi'in radhiyallahu anhu. Ibrahim An-Nakhai adalah salah satu imam besar di kalangan tabi'in. Beliau menyebutkan kanu yakrahuna tamaim kullaha, bahwasanya mereka, siapakah yang dimaksud mereka oleh Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala ini, adalah kibar tabi'in, tabi'in-tabi'in senior, sahabat, yaitu dari sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka ini disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhai kanu yakrahuna tamaim kullah, mereka membenci tamimah seluruhnya, mereka membenci jimat seluruhnya. Minal Qur'an wa ghairil Qur'an, baik jimat itu berupa tulisan Al-Qur'an atau selain tulisan Al-Qur'an. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana di mukadimah sudah saya sampaikan bahwa jimat yang difonis syirik di dalam pembahasan bab yang ketujuh maupun bab yang kedelapan adalah jimat yang bukan dari Al-Quran, As-Sunnah, nama Allah dan sifatnya, doa yang diperbolehkan dan zikir yang disyariatkan. Adapun hukum jimat dari Al-Quran, As-Sunnah, nama Allah dan sifatnya, doa yang diperbolehkan dan zikir yang disyariatkan, maka salafus saleh berselisih pendapat tentangnya. Dan pendapat yang terkuat adalah tetap diharamkan. Dan ini adalah pendapat dari kibarut tabi'in, dari kalangan sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan di sini, bahwasanya mereka membenci jimat secara umum, seluruhnya maksudnya, yaitu baik dari Al-Quran maupun selain dari Al-Quran. Semuanya adalah mereka pandang sebagai perkara yang diharamkan. Dan inilah pendapat yang terkuat. Inilah pendapat yang terkuat, bahwasanya jimat walaupun isinya misalkan digantungkan di leher, digantungkan di pintu, digantungkan di spion mobil, digantungkan di kamar, semuanya ini walaupun ternyata setelah dibuka bungkusan yang digantungkan tersebut isinya adalah apa? Isinya adalah tulisan Al-Quran, maka tetap saja ini diharamkan. Tetap saja ini diharamkan. Mengapa demikian? Wanfillah rahimani wa rahimakumullah. Ulama menjelaskan ada beberapa alasan di sana mengapa jimat walaupun itu dari Al-Quran, yaitu ditulis padanya Al-Quran, maka tetap diharamkan. Jadi ingat, bentuknya bukan hanya buntelan kain, kemudian dalamnya ada kertas tulis ayat Al-Quran, tidak hanya seperti itu. Segala hal, tulisan-tulisan Al-Quran yang dipigora, di dinding-dinding misalnya, ataupun yang di buku-buku, ataupun yang di kendaraan, ataupun yang di badan, kalau dimaksudkan itu untuk menolak bahaya, menghindari bahaya, sebagaimana sudah jelaskan pada pertemuan yang terdahulu, dimaksudkan sebagai jimat dengan kriteria jimat yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang terdahulu, terpenuhi kriteria jimat, dipakai, dikalungkan, ditempel dan seterusnya, maka ini tetap diharamkan. Inilah pendapat yang terkuat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Ada beberapa alasan di sana. Pendapat yang seperti ini adalah pendapat yang terkuat. Di antara alasannya adalah untuk sadud dara'i, menutup pintu-pintu kepada kesyirikan. Menutup pintu-pintu kepada kesyirikan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa seseorang kalau memakai jimat dari raja-raja yang ditulis di dalamnya mantra-mantra tukang sihir atau dukun yang bukan dari Al-Quran, bukan dari Al-Hadis, bukan dari doa-doa yang disyariatkan, lafaz-lafaz yang disyariatkan, murni itu adalah ucapan-ucapan penyembahan terhadap jin, terhadap sihir, terhadap syaitan, ucapan-ucapan pengagungan terhadap syaitan. Ini jelas jimat, pemakaian jimat yang syirik. Tetapi karena bentuknya dibungkus kain dikalungkan, enggak terlihat apa yang tertulis di dalamnya. Maka ketika diingkari, orang itu akan beralasan, ini adalah tulisan Al-Quran di dalamnya. Maka terlepas dari pengingkaran. Kalau seandainya bahwa memakai jimat dari Al-Quran itu bukan haram, maka ini akan mengantarkan kepada orang berlomba-lomba memakai jimat yang kategori syirik, dengan beralasan bahwasanya jimat ini, dia berbohong bahwasanya jimat ini adalah tulisan dari Al-Quran. Di dalamnya terdapat tulisan Al-Quran, begitu maksudnya. Juga demikian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang awam, alasan yang berikutnya, bahwasanya orang-orang yang awam ini akan tidak memandang, sangat memungkinkan akan terjerumus kepada tidak memandang bahwa jimat yang ditulis dari Al-Quran itu sebagai sebab saja, sehingga mereka menyelisih hukum sebab yang ada konsekuensi hukumnya masing-masing, sebagaimana sudah saya sampaikan tiga hukum sebab. Kalau menyelisih hukum sebab yang pertama, konsekuensinya hukumnya apa? Kalau menyelisih hukum sebab yang kedua, konsekuensinya apa? Dan seterusnya. Kemudian, wa rahimani wa rahimakumullah, ketika jimat yang digantungkan adalah berupa tulisan Al-Quran, maka ini sangat memungkinkan kalau digantungkan kepada anak kecil supaya terhindar dari penyakit ini dan itu misalnya, sangat memungkinkan akan dibuat mainan, akan putus kemudian diinjak-injak, atau akan dibawa ke tempat-tempat najis, WC dan seterusnya, sehingga jatuh. Kemudian memungkinkan keadaan-keadaan yang lain yang menyebabkan jadi terinjaknya tulisan tersebut, terhinakannya dan seterusnya, menutup pintu yang seperti ini. Di samping ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari dalil juga dapat kita ketahui bahwa tidak ada di sana pengkhususan bahwa yang diharamkan adalah jimat-jimat yang non Al-Quran, non As-Sunnah dan seterusnya yang sudah saya sampaikan tadi. Adapun kalau jimat itu dari Al-Quran dan seterusnya tadi, yaitu sunnah, doa yang dibolehkan dan seterusnya, ini kemudian tidak mengapa. Tidak ada satupun dalil yang mengkhususkan hal itu. Dalil yang ada adalah umum. Dalil yang ada adalah umum. Di antara keumuman dalil, maka apa yang disebutkan dalam sebagian dalil yang telah kita pelajari pada bab yang ke-8. Silakan di murojaah kembali, dipelajari kembali, bahwa di sana justru yang ada adalah dalil umum yang melarang penggunaan jimat secara umum, baik dari Al-Qur'an maupun dari non Al-Qur'an. Semuanya termasuk yang diharamkan. Kemudian ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita masuk pada dalam bab yang baru, yaitu bab man tabarraka bisyajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab barang siapa yang ngalap berkah, yaitu mencari keberkahan terhadap pohon atau batu atau yang semisal keduanya, fahuwa musyrikun. Jadi seolah-olah penulis menyampaikan kalimat selanjutnya yang tidak disebutkan, yaitu apa? Fahuwa musyrikun. Maka dia adalah telah melakukan kesyirikan. Dia seorang musyrik. Karena hakikatnya kalau dilihat dari dalil-dalil dibawakan setelah judul, penulis hendak membawakan pembahasan tentang syiriknya orang yang ngalap berkah terhadap pohon atau batu dan yang semisal keduanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mukaddimah tentang tabarruk, ngalap berkah, apa patokan dikatakan ngalap berkah yang disyariatkan, dan apa patokan yang dikatakan ngalap berkah yang terlarang, yang diharamkan. Maka ini perlu mukaddimah dan sedikit panjang masalah ini. Saya dahulukan terlebih dahulu dalilnya, karena kalau kita lihat dalilnya hanya dua yang disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala, sedangkan penjelasan tentang dalil ini relatif lebih bisa disampaikan lebih pendek daripada mukaddimahnya. Mukaddimah terkait dengan definisi, mukaddimah terkait dengan batasan, kapan dikatakan disyariatkan, kapan dikatakan dilarang. Mukaddimah terkait dengan macam-macam tabarruk, contoh-contohnya. Mukaddimah terkait dengan masalah hukumnya, kapan tabarruk dikatakan syirik akbar, kapan tabarruk dikatakan syirik asgar, syirik kecil, kapan dikatakan mengeluarkan pelakunya dari Islam, kapan ngalap berkah dikatakan tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi sedikit panjang dibandingkan dengan mempelajari terlebih dahulu dua dalil yang ada dalam bab ini. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu kita dahulukan terlebih dahulu dalil yang terkait dengan bab ini. Perlu diketahui bahwa bab ini sesungguhnya adalah bab penyempurna dari bab-bab yang sebelumnya. Mengapa demikian? Karena pada bab yang ke-8, ke-7 dan ke-8 dan yang ke-9 yang sedang kita pelajari ini, maka keduanya, yaitu tiga bab ini, memiliki titik temu yang sama. Apa itu? Bahwasanya bab ini sama-sama di dalamnya terdapat pembahasan, yaitu tentang keyakinan bahwa selain Allah itu bisa menimpakan bahaya, bisa memberi manfaat. Pembahasan seputar itu, bisa selain Allah menimpakan bahaya, bisa memberikan manfaat tanpa Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang seputar itu. Maka ini adalah berarti pembahasan sama-sama pembahasan tentang kesyirikan dan macam-macamnya. Karena sesungguhnya satu-satunya yang mampu untuk menimpakan bahaya ataupun untuk memberi manfaat adalah siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu pemberi manfaat dan yang mampu menimpakan musibah secara hakiki. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian perkara Allah jadikan bermanfaat, itu sebagai sebab saja. Adapun pencipta sebab yang menjadikan sebab itu berpengaruh hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya yang memberikan manfaat secara hakiki hanya Allah taala. Yang mampu menimpakan bahaya secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah yang bermanfaat itu adalah sekedar sebab. Kalau Allah takdirkan sebab itu berpengaruh, maka berpengaruh. Kalau Allah jadikan sebab itu tidak berpengaruh, walaupun besar sebab tersebut, maka tetap tidak akan berpengaruh. Jadi bab ini hakikatnya penyempurna dari bab ke-7 dan bab ke-8. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita mulai dalil yang pertama, yaitu surat An-Najm ayat ke-19 sampai ke-22. Allah Ta'ala berfirman, Afaraitumul Lata wal Uzza wa manata thalithatal ukhra alakumul dhakar walahul untha tilka idhan qismatun dhiza. Artinya kurang lebihnya, maka apakah patut kalian wahai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga atau terakhir lagi hina sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini terporos pada pembahasan tentang Lata, Uzza, dan Manah. Jadi kandungan umum beberapa ayat tersebut adalah penetapan tauhid di hati kaum muslimin, sekaligus bantahan terhadap kesyirikan kaum musyrikin. Allah membantah kaum musyrikin, para penyembah berhala dan patung, yang mana di antara berhala dan patung yang paling mereka agungkan serta masyhur di kalangan bangsa Arab ketika itu adalah Al-Lata, Al-Uzza, dan Manah. Allah menyatakan kepada mereka, afara'aitu, maksudnya kabarkan kepadaku tentang berhala dan patung tersebut. Apakah sembahan-sembahan tersebut sanggup memberi manfaat atau menimpakan mudarat? Apakah sembahan-sembahan tersebut bisa menyelamatkanmu kalian dari segala mara bahaya? Apakah sembahan-sembahan itu sanggup memberi rezeki kepada kalian? Maka kaum musyrikin pun tidak mampu menjawabnya, karena memang terbukti bahwa sembahan-sembahan tersebut tidak sanggup berbuat apa-apa dan tidak mampu menolong kaum musyrikin di berbagai kancah peperangan seperti perang Badar dan selainnya. Sembahan-sembahan itu pun tidak mampu menolak bahaya yang Allah timpakan kepada kaum musyrikin di berbagai peristiwa. Maka hal itu menjadi dalil yang tegas bahwa alasan mereka dalam menyembah berhala dan patung, dalam mengalap berkah kepada berhala-berhala tersebut untuk mendapatkan manfaat atau terhindar dari bahaya, itu merupakan perkara yang tertolak, itu merupakan perkara yang batil. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Secara umum kita mengetahui bahwasanya beberapa ayat ini hakikatnya terdapat penetapan tauhid dan bantahan terhadap kesyirikan, bahwa Allah membantah kaum musyrikin para penyembah, Allah membantah kaum musyrikin para penyembah berhala dan patung, yang mana di antara berhala dan patung yang paling mereka agungkan serta masyhur di kalangan bangsa Arab ketika itu adalah Al-Lata, Al-Uzza, dan Manah. Maka fokus kita adalah memahami hakikat Al-Lata itu apa. Apakah Al-Lata itu hanya, hakikat Al-Lata itu hanya ada pada zaman dahulu di kalangan bangsa Arab saja? Apakah ada Al-Lata di masyarakat sekarang? Dan apakah itu Al-Uzza? Apakah Al-Uzza itu hanya ada pada zaman dahulu saja? Apakah hakikat Al-Uzza itu justru banyak di zaman sekarang? Juga demikian mana? Oleh karena itu, sedikit kita mengetahui sejarah apa itu Al-Lata, apa itu Al-Uzza, dan mana. Baik. Al-Lata ada dua cara bacanya, tanpa tasydid ta dan dengan tasydid ta. Al-Lata dan Al-Lata. Al-Lata tanpa tasydid ta adalah batu besar halus berwarna putih dan terukir, yaitu sebuah patung yang berbentuk seperti itu tadi, batu halus putih dan terukir. Ini adalah sebuah patung di daerah Taif milik Bani Thaqif. Kaum musyrikin dahulu, mereka mencari keberkahan. Nih, lihat ini, ngalap berkah. Kaum musyrikin dahulu ngalap berkah dari batu tersebut, dari patung tersebut. Meminta pemenuhan hajat mereka kepadanya dan meminta kepadanya agar terangkat musibah yang menimpa kepada mereka. Dengan demikian hakikat Allah tanpa tasydidta adalah batu atau patung yang dikeramatkan. Bukan sembarang batu, tapi batu yang dikeramatkan, dicari keberkahan darinya. Oleh karena itu kesyirikan penyembah Allah adalah ngalap berkah kepada batu yang dikeramatkan. Adapun Allah dengan tasydid adalah ini adalah bacaan Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan selainnya. Allata adalah pada asalnya orang yang saleh yang dahulu membuat adonan makanan dari tepung untuk memberi makanan jamaah haji sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika ia meninggal dunia, kaum musyrikin berdiam diri di kuburannya dan mencari berkah darinya, sebagaimana peristiwa yang terjadi di kaum Nabi Nuh tatkala mereka bersikap berlebihan terhadap orang-orang saleh. Dengan demikian hakikat Allah dengan tasydidta adalah kuburan yang dikeramatkan dan dicari keberkahannya. Oleh karena itu, hakikat kesyirikan penyembah Allata adalah ngalap berkah kepada kuburan yang dikeramatkan. Ini adalah kesyirikan. Adapun Al-Uzza adalah sebuah pohon yang berada antara kota Mekah dan Taif. Kemudian dibangun rumah padanya. Jadi pohon ya, dibangun rumah padanya. Dan ada seorang dukun perempuan yang menjadi penunggunya. Dia menghadirkan jin sehingga manusia tertipu dengan keramatan pohon tersebut. Semua itu dilakukan dalam rangka untuk menyesatkan manusia. Dahulu musyrikin Quraisy dan Mekah menyembah pohon yang dikeramatkan tersebut, yang agaknya adalah menyembah setan atau jin yang dihadirkan oleh dukun perempuan tersebut. Setan itulah yang terkadang berbicara dengan suara yang didengar oleh manusia, seolah-olah terkesan pohon itu yang itulah yang berbicara, padahal jin tersebut yang berbicara. Mereka menamai pohon yang dikeramatkan itu dengan Al-Uzza karena mengambil dari Al-Aziz, dan ini hakikatnya penyelewengan terhadap nama Allah. Nah, begitulah trik atau jurus licik kaum musyrikin semenjak dahulu sampai sekarang. Kesyirikan biar indah, biar laris, dibumbui dengan nama-nama yang terkesan islami. Al-Uzza diambil dari Al-Aziz. Tetapi ini tidak merubah hakikat. Hakikatnya kesyirikan, kita katakan kesyirikan. Baik. Dahulu kaum musyrikin Quraisy dan Mekah meyakini bisa mendapatkan barokah dari pohon yang dikeramatkan tersebut dengan mengagungkannya dan melakukan ritual penyembahan kepadanya. Dengan demikian hakikat para penyembah, hakikat penyembah Al-Uzza adalah penyembah pohon yang dikeramatkan dan dicari berkahnya. Yaitu menyembah pohon yang dikeramatkan dan dicari keberkahannya. Ngalah berkah kesyirikan mereka itu. Cuman terhadap pohon. Tadi terhadap kuburan. Tadi terhadap batu. Seperti itu. Baik. Jadi sekarang kita beralih kepada mana? Mana adalah batu besar atau patung yang dikeramatkan yang berada di antara kota Mekah dan Madinah. Dan dahulu suku Khuza'ah, Aus dan Khazraj mengagungkannya. Mereka berihram untuk haji dan umrah dari tempat patung tersebut. Penamaannya diambil dari nama Allah Al-Mannan. Berarti ini penyelewengan. Kesyirikan dikemas dengan kesan supaya Islam syar'i. Ingatlah bahwa di antara ciri khas kaum musyrikin melariskan dagangan kesyirikannya dengan mengadakan upacara ritual pengaliran darah binatang untuk selain Allah Ta'ala, atau maupun upacara-upacara ritual selain yang dibuat-buat. Dikesankan apa? Dikesankan ini budaya yang bernilai filosofis yang tinggi, sehingga perlu dilestarikan budaya ini. Padahal itu sesungguhnya tipu daya setan saja. Tak ada satupun dalil yang menunjukkan kebenarannya. Perlu diketahui mana disebut sebagai mana karena banyaknya darah binatang yang dialirkan dalam rangka ngalah berkah kepadanya dengan menyembelih binatang di sisinya. Dengan demikian, hakikat mana adalah batu atau patung yang dikeramatkan dan dicari berkahnya. Maka dari itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sangat cocok sekali dalil ini dibawakan dengan pada judul bab tentang barang siapa yang tabaruk kepada pohon atau batu atau semisal keduanya, maka dia musyrik. Dalilnya surat An-Najm ayat 19 sampai di antara ayat 19 sampai 23 ini. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, inti kesyirikan mereka adalah mereka meyakini akan beroleh keberkahan atau barokah dari Al-Lata, Al-Uzza dan Manah dengan mengagungkan, berharap dan persembahkan ritual ibadah kepada sembahan-sembahan tersebut. Maka barang siapa yang bertabarruk kepada kuburan yang dikeramatkan, maka perbuatannya seperti perbuatan orang yang bertabarruk kepada Al-Lata. Barang siapa yang bertabarruk atau ngalah berkah kepada pohon yang dikeramatkan, maka perbuatannya seperti perbuatan orang yang tabarruk kepada Al-Uzza. Barang siapa yang bertabarruk ngalah berkah kepada batu yang dikeramatkan atau patung, maka perbuatannya seperti perbuatan yang tabarruk, perbuatan orang yang tabarruk kepada mana. Tidak ada bedanya. Hakikatnya kesyirikan, ngalah berkah yang syirik. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu penjelasan dalil yang pertama. Kemudian kita lanjutkan kepada dalil yang kedua. Dan rupanya sudah kurang 10 menit ya waktunya. Berarti pekan depan baru bisa dijelaskan tentang apa itu definisi tabarruk, kapan dikatakan masyru', disyariatkan, kapan dikatakan diharamkan, kapan dikatakan syirik akbar, karena ada ngalah berkah yang syirik akbar, ada ngalah berkah yang syirik kecil, dan seterusnya. Ada yang salah dari asalnya, ada yang salah dari tata caranya. Tata caranya ngalah berkah. Ada yang bukan dari tata caranya ngalah berkah, dari asalnya saja sudah salah. Dari asalnya saja sudah salah. Nah itu nanti insya Allah akan kita pelajari. Kita akan pelajari. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah hadis. عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke daerah Hunain. Dari Abu Waqid al-Laythi berkata, kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke daerah yang bernama Hunain. Wa nahnu hudatha'u, saya ulangi, hudatha'u 'ahdin bi kufrin. Dan kami adalah orang-orang yang baru saja terlepas dari kekafiran, yaitu baru masuk Islam, begitu maksudnya. Bayangkan orang-orang yang baru masuk Islam, mungkin dulunya terbiasa dengan adat kesyirikan, maka apalagi namanya baru masuk agama Islam, ya biasanya minim pengetahuan tentang agama Islam, ditambah lagi dengan mungkin terbiasa dengan adat kesyirikan. Maka ketika kita fahami kondisi sahabat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu seperti itu keadaannya, maka kalau meminta permintaan yang aneh yang sebentar lagi akan kita pelajari ini, ya ada sisi perkara, ada sisi yang bisa difahami dari keadaan mereka yang baru masuk agama Islam. Walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha. Kaum musyrikin ketika itu memiliki pohon bidara. Yaqufuna indaha. Mereka berdiam diri di sisinya. Diam berdiam diri jenis yang ibadah. Ya kalau dalam bahasa kita semedi, bertapa atau yang semisal itu. Di tempat yang di situ diharapkan ngalap berkahnya. Ya ini kasus ini adalah apa? Pohon bidara. Wa yanutuna biha aslihatahum. Mereka dahulu menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Yuqalu laha dhatu anwat. Disebutlah pohon tersebut dengan sebutan dhatu anwat. Kurang lebihnya artinya ya tempat gantungan. Bukan sembarang tempat gantungan, tetapi maksudnya di sini ada tempat gantungan yang diharapkan keberkahannya, supaya senjatanya tajam, sehingga apa nanti, atau yang semisal itu, sehingga nanti bisa dapat keberkahan ketika dipakai untuk perang, menang dan seterusnya. Kemudian akhwani billah rahimani wa rahimakumullah, jadi namanya kesyirikan sekali lagi enggak ada kaidahnya. Karena memang kebatilan itu muttarid, goncang. Tidak ada kaidah yang jelas. Tergantung inovasi tukang sihir, tukang dukun dan para kaum musyrikin sesuai dengan keyakinan pentolan-pentolan mereka masing-masing. Bikin cerita yang sesuai dengan kreativitas, dalam tanda petik kreativitas mereka masing-masing. Ada yang ngalah berkah mungkin dengan dioleskan, jadi berpindah keberkahannya pada sesuatu yang dioleskan, atau kemudian dan seterusnya. Seperti mungkin diantara yang pernah Anda dapatkan, misalnya orang baru buka warung di pasar, kemudian ada penjual, langsung ada penjual ketika dibuka, baru pagi-pagi dibuka langsung ada penjual. Kemudian apa? Uang yang didapatkannya tadi, uang kertas yang didapatkannya dari pembeli pertama kali tadi, kemudian dioles-oleskannya, ditepuk-tepukannya di barang dagangannya, laris, laris, laris, sambil baca mantra laris, laris, laris. Nah itu, nah ini, ada apa olesan itu? Apakah sekedar oles saja? Kalau sekedar oles saja, tadi ketika pembelinya menaruh uang kertas itu di barang dagangan, itu sudah teroles. Berarti ada olesan khusus yang diharapkan ada keberkahannya. Sangat mungkin kan seperti itu keyakinannya. Nah inilah yang nanti akan kita pelajari pada pekan depan insyaallah, kaidahnya untuk mengetahui kapan ngalah berkah itu dilarang, diharamkan. Baik, berikutnya famarorna bisidratin. Lalu kami pun melewati sebuah pohon bidara. Fakulna, Selanjutnya kami pun berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhat anwatin kama lahum dhat anwat." Buatkan untuk kami tempat gantungan. Pohon tempat gantungan. Sebagaimana mereka kaum musyrikin punya pohon bidara tempat gantungan senjata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kemudian justru memenuhi permintaan tadi, bikin acara kemudian disaksikan dengan gubernurnya, dihadiri dengan bupatinya, kemudian dipasang pita, kemudian pengguntingan pertama, peresmian sidratun, tempat gantungan senjata untuk pertama kalinya, dan diatasnamakan budaya yang perlu dilestarikan? Tidak. Perhatikan apa sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahu akbar." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, menilai itu sebuah pelanggaran yang besar, kasus yang besar. Inna hasunan, sesungguhnya ini adalah tradisi yang dianut oleh orang-orang sebelum kalian. Ini budaya orang-orang sebelum kalian yang buruk. Jangan ditiru. Begitu maksud Rasulullah SAW ketika mengatakan inna sunnah. Lalu bagaimana? Qultum, kalian telah mengatakan, walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, bersumpah dengan menyebut Allah. Ini sama dengan wallahi begitu. Demi yang jiwaku ada di tangannya, kalian telah mengatakan, kama qalat banu Israel li Musa, sebagaimana Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, qala innakum qaumun tajhalun. Buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Dia berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum yang tidak mengetahui. Maksudnya tidak mengetahui tentang tauhid, sehingga sampai meminta Tuhan sebagaimana kaum musyrikin memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak. Ini permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan permintaan sebagian sahabatnya yang baru masuk ke dalam agama Islam tersebut, diibaratkan seperti permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini pengingkaran yang keras dan tegas. Bukan malah justru peresmian dan pendukungan biaya upacara ritual yang diresmikan dan dikucurkan dana yang besar dan rutin tahunan. Tidak demikian. Kemudian apa? Latar kabunna sunana manggana qablahum. Saya ulangi. Latar kabunna sunana manggana qablahum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti jalan-jalan, maksudnya tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Insyaallah. Jadi kalau mereka dahulu melakukan kesyirikan, ngalah berkah, maka di tengah-tengah umat ini pasti ada yang mengikuti mereka ngalah berkah yang syirik. Ini kabar dari wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau perkuat dengan dua alat bahasa penguat, la, lam dan nun. Latar kabunna, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti sunan amangkana qoblakum, tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Begitu kurang lebihnya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkannya. Ya. Akhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini nampak jelas bahwa tabarruk dengan pohon itu merupakan salah satu tradisi kaum musyrikin. Tradisi kaum musyrikin, tradisi jahiliyah yang diharamkan, yang syirik, maka jangan diikuti. Siapa yang mengatakan ini syirik? Rasulullah SAW dalam hadis ini, bukan saya. Jika Anda, wahai tokoh masyarakat yang melestarikan budaya kesyirikan, benar-benar mengaku beragama Islam, inilah Nabi kita. Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam, mengajarkan dasar Islam, mengajarkan tauhid. Jika Anda memuliakan Rasulullah SAW, mencintai beliau melebihi kecintaan kepada seluruh makhluk yang lainnya, tentunya dibawa kecintaan kepada Allah, maka wujud cinta Anda kepada Rasulullah SAW, wujud Anda mengatakan pengikut Rasulullah SAW, wujud Anda mengatakan kami kaum muslimin melaksanakan ajaran Rasulullah SAW yaitu al-Islam, maka inilah dasar Islam, tauhid, anti kesyirikan. Maka jangan lecehkan Nabi Anda, jangan lecehkan ajaran Nabi Anda, jangan bermaksiat kepada Nabi Anda. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ingat, negara kita menjamin pelaksanaan ajaran agama Islam di dalam undang-undang dasar. Dan dasar dari agama Islam adalah tauhid, anti kesyirikan. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sumbangsih kita terhadap negara ini, yaitu memberikan pencerahan, mengisi kekurangan, meluruskan kesalahan, mengingatkan kelalaian, bukan berdiam diri dari hal itu semua. Ini namanya membangun bangsa. Bahkan bentuk pembangunan yang paling mahal adalah membangun akidah masyarakat, agar masyarakat bertauhid. Karena jaminan di dalam ayat sebagaimana sudah pernah kita dapatkan di awal-awal bab kitab tauhid, jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang bertauhid dengan jaminan yang sangat menggiurkan, jaminan yang sangat dilirik oleh setiap kaum muslimin, apalagi masyarakat yang di dalamnya tercekam dengan berbagai macam krisis, krisis ekonomi, krisis mental, krisis keamanan dan seterusnya. Perhatikan jaminan orang yang bertauhid di dalam bab yang kedua yang telah kita pelajari dahulu, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Ulama telah menafsirkan maksudnya di sini adalah orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampuri tauhid mereka dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amn, mereka lah orang-orang yang dapat keamanan, aman dari krisis. Entah itu krisis mental, entah itu krisis, apa saja yang menyebabkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat, ini akan terhindar kalau tauhid masyarakat beres. Akidah masyarakat baik, mengisahkan Allah, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk Allah. Oleh karena itu, saya katakan lewat mimbar ini, bahwa kalau sebuah negara itu sering krisis moneter, inflasi, krisis keamanan, pembunuhan satu keluarga, pembunuhan ini, dan seterusnya, bom bunuh diri ini, bom itu, dan seterusnya, ini krisis keamanan, maka perbaiki, pertama kali perbaiki tauhid masyarakat. Hindari kesyirikan. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan pelajari tentang definisi tabarruk yang disyariatkan, definisi tabarruk ya, yaitu terlarang, dan juga demikian macam-macamnya dan hukumnya. Apakah syirik akbar? Apakah syirik kecil? Kalau ada perincian bagaimana itu? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.